هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مس مسوتين مسوتين bisa agak di ini jangan langsung ke mata bisa enggak? Oke. Sebenarnya mata saya sakit. Baik. Ikhwah sekalian, Allah berfirman di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Antum buka Al-Qur'an. Bawa Qur'an enggak? Bawa celurit enggak? Ngaji bawa Al-Qur'an. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Dan ibadah ketika diungkapkan di dalam Al-Qur'an menurut Ibnu Abbas maknanya adalah tauhid. Berarti وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيُوَحِّدُونِ, untuk mentauhidkanku. Dan inilah ajaran universal para rasul, para nabi. Oleh karena itu Allah menegaskan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Telah kami utus pada setiap umat seorang utusan, hendaknya dia itu menyembah Allah dan menjauhi taghut. Oleh karena itu tidak ada satupun nabi melainkan mengutamakan, memprioritaskan, mendahulukan dakwah tauhid. Dan itu stressing utama perlawanan, gesekan, pertarungan antara hak dengan batil. Dengan demikian seluruh musuh-musuh dakwah para nabi, mereka dijengkelkan, mereka menetapkan perlawanan di atas tauhid itu. Makanya Allah mengatakan di dalam surat As-Saffat ayat 35-36, إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون Sesungguhnya mereka itu ketika dikatakan la ilaha illallah menyombongkan dirinya. La ilaha illallah. Tauhid. Jadi umat-umat yang menentang para rasul, para nabi, stressing utamanya, masalah utamanya ada di la ilaha illallah dan ajakan kepada la ilaha illallah dan menumbangkan kesyirikan. Makanya Namrud menentang Nabi Ibrahim karena diajak tauhid. Fir'aun melawan Musa karena diajak tauhid. Umatnya Nabi Saleh, Nabi Hud menentang karena tauhid. Dan itu yang menyelamatkan seluruh umat dari azab Allah. Perhatikan. Nabi Yunus sendiri diselamatkan oleh Allah karena kalimat tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan sebaliknya umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Saleh, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, umat para rasul, para nabi diazab oleh Allah karena menentang tauhid. Karena sombong menolak terhadap ajakan tauhid la ilaha illallah. Makanya Allah katakan dalam surat Saffat tadi, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku aliyatina lisya'irin majnun. Mereka menegaskan, apakah kami meninggalkan sesembahan-sesembahan Tuhan yang disembah nenek moyang kami karena ajakan tukang syair yang gila ini, yaitu Nabi Muhammad. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya apa? Idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi inna bura'a'u mimma ta'budun. Sesungguhnya Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya, kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Dengan demikian hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tauhid itulah yang menjadikan orang-orang musyrikun, padahal penghulu, padahal tokoh, akhirnya dilarang oleh Allah untuk memakmurkan Masjidil Haram. Kenapa? Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 17, "Ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallah syahidina 'ala anfusihim bil kufur." Ulaika habibat amaluhum. Amalnya dihapuskan apa? Syirik. Sehingga tidak berhak untuk menjamah Masjidil Haram, apalagi memakmurkan, apalagi merasa memilikinya. Ya. Dengan demikian hadirin sekalian, Allah menegaskan, wa ma arsalnaka min qablika min rasulin, tidaklah kami mengutus pada setiap utusan, melainkan Allah menegaskan, hendaknya engkau mengatakan la ilaha illallah dan hendaknya menyembah kepadaku saja. Sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus utusan sebelum Muhammad, melainkan mereka semua kami ajak untuk mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, hendaknya sembahlah aku. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW pun diancam oleh Allah. Rasul, Rasulullah aja diancam, apalagi kita. Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Kalau seandainya engkau telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan nabi-nabi sebelummu, kalau seandainya kamu berbuat syirik, maka amalmu akan terhapus dan kamu di akhirat tergolong orang-orang yang rugi. Inilah dasar-dasar pijakan yang menjadikan dakwah para rasul, para nabi menjadikan tauhid itu skala prioritas utama dan pertama. Termasuk dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum perhatikan saja ayat-ayat yang di dalam Al-Qur'an rata-rata menjelaskan tentang tauhid. Kalau tidak, hak-hak Allah yang dalam rangka untuk mewujudkan kemurnian tauhid. Itu isinya. Kalau enggak uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Bahkan Al-Quran dibuka oleh Allah dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Tauhid, dan diakhiri dengan Tauhid Kul A'udhu Birabbin Nas Malikin Nas Ilahin Nas. Bagaimana sekarang ada sebagian da'i, ustaz, hari-harinya dihabiskan Facebooknya untuk menulis tentang politik. Tulisan buku-bukunya diwarnai coretan-coretan tentang fikul waqi' katanya. Bahkan fatwa-fatwanya hanya sibuk bagaimana sekarang ini memilih atau tidak memilih. Sementara umat sekarang tenggelam di dalam kesyirikan kuburan, kesyirikan perdukunan. Kuburan tanahnya jadi makan. Ngeri gak? Mana? Sekarang ini peran kita untuk menyelamatkan mereka, untuk supaya tidak lagi memakan tanah kuburan yang diyakini sebagai berkah. Mana sekarang ini peran kita untuk menyelamatkan umat ketergantungan terhadap keris, terhadap akik, terhadap benda keramat. Bahkan hari-hari baik mereka dihabiskan untuk ke tempat-tempat angker, tempat-tempat keramat. Bukan iktikaf di masjid membaca Al-Quran tahfidz. Malah segala sesuatu digantungkan kepada kuburan berdasarkan hadis palsu mereka. Idza a'yadkumul umur fa'alikum bi ashabil kubur. Kalau kamu kesulitan menghadapin masalah, hendaknya kamu berlindung kepada penghuni kuburan. Makanya tidak aneh ketika mereka kehabisan uang membaca doa di pinggir kuburan, ya Rabbana ya Kudus sahillana bil fulus warna merah halus-halus paling dikit 5 kardus, ya Rabbana ya Kudus sahillana bil fulus warna merah halus-halus, berarti uang berapa? 100 ribu. Paling dikit kenapa 5 kardus kan 5 kontainer gitu. Di antara mereka masya Allah yakin banget dagangannya akan laris, baksonya akan laris setelah mendapatkan jimat dari dukun berupa katok dalam dimasukkan ke dalam air bakso. Mereka yakin banget gak akan bakal bayar naik bus, gak akan bakal bayar. Kalau baca waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan faghsayna wa hum la yubsirun, dibaca 41 kali gak napas. Seperti itu. Mas, ini dimatikan bisa gak mas? Ini aja ya. Saya itu kalau kipas angin gak cocok, kalau AC cocok. Ya, benar gak pak? Salah. Yang heran dan diri sekalian, sekarang mereka menghiasi tulisannya, ceramahnya dengan berbagai macam fikul waqi, politik praktis. Sementara Rasulullah 23 tahun menghabiskan waktu dakwahnya untuk menyebarkan tauhid, menetapkan tauhid, mengajarkan tauhid. Malah maaf, tidak ada satu kalimat pun yang lepas dari tauhid di dalam dakwah Rasulullah. Sehingga Rasulullah mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 lebih cabang. A'laha, yang paling tertinggi, qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq, yang paling rendah menyingkirkan penghalang dari jalan. Bahkan pak, menyingkirkan penghalang dari jalan berupa kaca, pecahan kaca, duri, paku dan yang lainnya. Itu menjalankan konsekuensi tauhid. Di mana jurusannya? Ketika antum menyingkirkan paku dari jalan, pecahan kaca dari jalan, niat antum apa? Supaya mendapatkan pahala, masuk surga, dapat pujian dari Allah. Apa itu? Tauhid. Dan Rasulullah SAW bukan hanya itu aja, mencanangkan jihad perang. Apa tujuannya? Untuk tahqiqu la ilaha illallah. Makanya dari salian para ulama ahli sunnati wal jamaah sepakat, jihad itu sarana, tujuannya adalah i'la'i kalimatillah. Makanya umirtu, kata Rasulullah, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi mereka sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, menetapkan la ilaha illallah, mengakui hakikat la ilaha illallah. Ikhwan, ketika Rasulullah SAW mengatakan ala inna fil jasadi lamudghah, ketahuilah di dalam jasad manusia itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, kalau baik seluruh anggota tubuh akan baik. Wa idza fasadat, kalau itu rusak, fasadal jasadu kullu, rusak semua. Apa ini maksudkan? Hati yang tentram dengan tauhid. Makanya ikhwan, Abu Usman An-Naisaburi ketika menafsiri firman Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun, di saat nanti manusia datang menghadap Allah, harta dan anak tidak manfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang di hadapan Allah dengan hati yang selamat. Apa katanya Imam Abu Usman An-Naisaburi? Salimun minal bid'ah wa mutmainnun bis sunnah, selamat dari bid'ah, tenang dengan sunnah. Dan sunnah yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari adalah Islam, dan Islam intinya adalah la ilaha illallah. Makanya ikhwan, orang keluar pun yang dijamin selamat siapa? Man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Man mata wa huwa ya'lam subihat. Rasulullah mengatakan, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mati dia itu ngerti, paham, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, masuk surga. Subihat. Dan perhatikan ikhwan, timbangan yang paling berat di antara amal apa? Ketika didatangkan orang yang sedang dihisab memiliki 99 kebuk dosa, kemudian ada satu bitokoh yang isinya la ilaha illallah, akhirnya yang memberat apa? La ilaha illallah. Perhatikan, malah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada bani Adam semua, ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya summa lakitani la tusyrik bi syai'a la ataituha bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, kalau seandainya kau datang menghadapku membawa dosa sepenuh jagat, kemudian kamu datang tidak menyekutukan sama sekali denganku, aku akan balas sebaliknya sepenuh jagat dengan pengampunan. Kalau seperti ini, ada enggak yang masih meragukan? Ada enggak yang sekarang ini masih maju mundur untuk menghabiskan waktunya mempelajari tauhid, menghabiskan umurnya memprioritaskan tauhid dan dakwah-dakwahnya mengutamakan tauhid? Ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah, supaya kita mengenali tauhid, sumbernya adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ini yang anget mana mas? Ini adem terus kencing nanti. Ya. Tolong, saya enggak mau aneh-aneh. Ya, kopi luwak aja. Ya, jangan kopi kapal api, terlalu tinggi. Kopi kapal api kan terlalu mahal. Mendingan luwak. Ya, ya kan? Luwak. Ya, di kampung banyak. Luwak, luwak rendah. Hewan. Ya. Kopi kapal api, terlalu tinggi. Paham gak? Oke. La ilaha illallah banyak diterjemahkan secara salah di dalam masyarakat. Ada yang mengartikan tidak ada Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Allah. Ini yang masyhur. Jelas ini adalah kurang. Bahkan menentang realita. Kalau Anda mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, menentang realita, buktinya di tataran realita ada kok Tuhan-Tuhan selain Allah. Emang antum gak melek, kata orang. Yesus ada, Zoroaster ada. Ada gak? Ada. Berarti yang menerjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah kurang, bahkan salah. Ada yang mengartikan tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Ini juga kurang karena hanya menetapkan tauhid rububiyah. Sementara tauhid yang menjadi stressing para rasul, para nabi. Sehingga disanalah para rasul, para nabi mencanangkan peperangan. Pembeda antara mukmin dengan musyrik, tauhid rububiyah. Kalau hanya mengaku sebagai pencipta, Allah sebagai pencipta, Pak, orang-orang musyrik pun juga mengakui. Makanya Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yakunun Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Malah orang-orang musyrikun tersebut ketika ditanya, engkau kenapa menyembah Tuhan-Tuhan berada di sekitar Ka'bah? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali hanya meyakini mereka itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Dan kalau hanya tauhid rububiyah, Pak, Rasulullah itu zalim. Karena memerangi orang-orang yang sudah menyatakan Allah pencipta kami, Allah yang mengatur alam ini, Allah yang mematikan, menghidupkan kami. Musyrik jahiliyah mengakui. Dan dihalalkan darahnya, hartanya karena itu. Makanya tidak cukup. Dengan demikian, yang benar tidak ada Tuhan. Loh, udah kita tutup. Subhanallah. Disabotase ya. Hah? Terus ya. Ini nunggu kopi luwak. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, berhak. Karena yang lainnya tidak berhak. Nah, mungkin orang-orang yang merasa tersinggung Tuhannya dikatakan tidak berhak, batil. Kamu bisa aja ngaku Tuhan saya berhak juga. Kita sekarang minta bukti. Sekarang ciri dan sifat Tuhan yang berhak disembah itu apa? Minimal bisa mematikan, menghidupkan, mengatur alam, menciptakan. Kita tantang sekarang Tuhan-Tuhan selain Allah. Bisa enggak menciptakan? Kalau enggak, maka batil ketuhanannya. Makanya Allah katakan, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ. Sesungguhnya dialah Allah itu yang hak, dan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah batil. Kebatilannya apa? tidak bisa membuktikan ciptaan pengaturan. Bahkan ditantang kok oleh Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 74. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u la innal ladhina tad'un min dunillahi lan yakhluqu dubaban walau istama'una. Sesungguhnya wahai manusia, telah dibuat perumpamaan untuk kalian. Dengarkan, sesungguhnya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah tidak bisa menciptakan walaupun lalat. Dan kalau seandainya Tuhan-Tuhan itu bersekongkol menciptakan satu lalat, gak bisa. Dan kalau seandainya penyembahnya diganggu oleh lalat, Tuhan yang disembah selain Allah itu tidak bisa menciptakan, tidak bisa menyelamatkan. Makanya di akhir ayat itu Allah mengatakan ba'ufat talibu wal matlub, lemahlah yang menyembah dan yang disembah. Yang disembah kalau digigit nyamuk malaria, tuannya bisa enggak? Enggak. Makanya Nabi Ibrahim ketika menghancurkan berhala, maka Namrud menuduh, Ibrahim, kamu ya yang mancurkan tuan saya. Ya fas'al kabiruhum hada in kanu yaddikun. Tanya aja sama yang paling gede itu kalau dia bicara. Mosok teman di depannya dikeperuin enggak tahu, enggak teriak-teriak tolong, tolong. Kalau sekarang menyelamatkan temannya yang jaraknya cuma 5 meter enggak bisa, apalagi menyelamatkan penyembahnya yang jaraknya 10 kilo, 100 kilo, 1000 kilo, 10.000 kilo. Lebih enggak dengar lagi, lebih enggak bisa lagi. Ngapain ente sembah? Dialog ketuhanan yang sangat cantik dan sederhana. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan daraballahu masalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani madzala. Allah mengumpamakan dua budak yang satu memiliki majikan banyak lagi jelek akhlaknya, perintahnya aneh-aneh macam-macam, dengan budak yang memiliki satu majikan lagi baik. Mana yang lebih stabil? Seorang hamba yang hanya memiliki Allah sebagai Tuhannya dengan tegas mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, maka lebih stabil, lebih tenang, lebih permanen, lebih damai, dan lebih mendapatkan kebahagiaan dalam beribadah daripada punya Tuhan yang macam-macam lagi banyak dan permintaannya aneh-aneh. Yang satunya kerisnya minta kembang telon, yang satu keris minta kembang setaman. Yang satunya berhala minta uang, yang satunya minta apa? Telur. Yang kadang-kadang permintaannya bertentangan. Yang satunya memerintahkan mandi 40 hari setiap malam jam 12. Satu lagi meminta untuk tidak mandi selama 41 hari. Itu. Dan sulit mas, makanya masya Allah pernah ada orang datang ke dukun untuk supaya bisa mendapatkan kembali adiknya yang hilang, suruh beli sepeda bekok, sepeda gunung. Kemudian disuruh nyentandat setiap pagi setelah subuh, disuruh muter rodanya ke belakang sebanyak 17 kali gak napas, supaya adiknya balik sambil batin dek mulio, adik kembalilah. Itu. Yang satu lagi supaya lamarannya diterima, di depan pintu sebelum berangkat ngelamar, katok dalam bekas dilempar 3 kali ke atas sambil enggak napas. Nah, gitu. Itu. Seperti itu. Dan rin. Aneh-aneh kok dukun itu. Subhanallah. Sementara antum lihat perintah Allah indah. Ketika Allah mengatakan inna dina inda Allahil Islam, dan saat Allah Subhanahu wa taala menitahkan kepada kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dibikin ibadahnya mudah sederhana. Salat lihat takbiratul ihram. Karena kita salat itu pasrah, ditandai dengan angkat tangan. Kalau antum ketangkep musuh, angkat apa? Letakkan senjata, angkat kaki, angkat tangan. Setelah itu diborgol, tunduk. Masya Allah, persis seperti orang yang sedang ditawan. Dengklo aja diborgol. Iya, ya Allah, ngakui kesalahan. Makanya sunnahnya sholat melihat ke tempat sujud. Sambil mengakui kesalahannya dan sambil memuji zat yang sekarang ini di hadapan dia, yang saat itu dia mengaku kesalahan. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, ampuni, ya, minta ampun karena salah selama ini. Kemudian kembali ke pangkuannya, mengakui berbagai macam kesalahannya sambil mengakui kebesarannya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila. Itu hakikat sholat. Dilanjutkan dengan tunduk ruku, dilanjutkan dengan menghinakan diri di depan zat yang agung, yang besar, yang telah menawannya untuk kepada kebaikan. Eh hambaku, selama ini kamu liar dibawa oleh, ditawan oleh nafsu syaitan, kembalilah ke pangkuanku, kembalilah kepada berbagai macam kenikmatan karunia, mendekatkan diri kepadaku. Kemudian baca ayat-ayat, apalagi yang dibaca. Alam ahdi ilaikum ya bani Adam, ya bani Adam alla ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Wa an i'buduni hada siratun mustaqim. وَلَقَدْ ضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Ya Allah, betul. Syaitan selama ini menyesatkanku, ya Allah, menggelincirkanku, ya Allah, menjauhkan aku darimu, ya Allah. Aku sekarang kembali. Dan saat sujud, menghinakan diri kepada Allah, secara zahir kepala yang paling terhormat diletakkan paling bawah sambil mengatakan subhana rabbiyal a'la. Makanya Rasulullah SAW mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbi fawa sajid, saat seorang paling dekat dengan hambanya ketika sujud. Makanya di salian tauhid terutama salat terutama sujud, ungkapan tauhid paling dalam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, kalau memang begitu menuntut dua, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammadur Rasulullah menegaskan tidak ada cara syariat untuk menyembah Allah kecuali dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Makanya diri salian, Masya Allah, kenapa dua syahadat dijadikan oleh Allah dan Rasulnya satu? Karena la ilaha illallah mengajak kita untuk memurnikan tauhid, mengikhlaskan kita ibadah kepada Allah. Makanya kalau rusak, jatuh ke dalam kesyirikan. Muhammadur Rasulullah mengajak kepada kita untuk tidak mengikuti dalam tata cara beribadah kecuali kepada Allah. Kecuali dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Makanya La ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan yang tidak ada Tuhan yang paling berhak disembah kecuali Allah, dan tidak ada orang yang paling berhak kita ikutin di dalam tata cara ibadah dan menyembah Allah kecuali Rasulullah. Makanya kalau salah jatuhnya ke bid'ah. Sehingga dari salian, kenapa syirik dan bid'ah itu musuh utama agama? Karena syirik itu merusak la ilaha illallah, bid'ah merusak Muhammad Rasulullah. Makanya kenapa syarat ibadah itu ada dua, ikhlas sebagai bentuk manifestasi lurus dan benarnya la ilaha illallah. Ittiba yang akhirnya benar sebagai manifestasi lurus dan benarnya Muhammad Rasulullah. Makanya orang itu kalau sudah ikhlas benar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahnya otomatis benar. Nah, anehnya Pak, di kalangan orang awam itu tidak mengerti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kecuali pada waktu kawin. Di depan KUA mengucap syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama adzan. Tidak dipedar maknanya, hakikatnya, konsekuensinya. Padahal hadirin sekalian, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu punya makna jelas, hakikat jelas, konsekuensinya jelas, syarat-syaratnya juga jelas, bahkan hal-hal yang membatalkan juga jelas. Malah hadirin sekalian, harusnya kita lebih mengutamakan pembahasan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena batalnya sholat bisa diulangi dan enggak menyebabkan status Islam antum berubah. Tapi kalau sudah batalnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, status Islam antum batal enggak? Batal. Loh, bagaimana kita itu mengurusi dengan baik rukun Islam yang kedua, ketiga, keempat, kelima, padahal itu enggak salah juga. Tapi kenapa Anda melewatkan, menafikan, bahkan sama sekali tidak membahas? Malah dari salian, orang sebagian orang itu meyakini la ilaha illallah itu cuma lafaz, arti selesai. Padahal ikhwah sekalian, kitab tauhid yang ditulis oleh para ulama berjilid-jilid dengan ribuan judul, semuanya di dalam rangka untuk merealisasikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perhatikan hadirin sekalian, kenapa ada 70 ribu umat ini yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Kenapa? Tauhid. Makanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam kitabnya At-Tauhid meletakkan di dalam bab, man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisabin wal adab. Bab, siapa yang merealisasikan tauhid masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Siapa mereka? Alladzina la yastarqun, tidak minta ruqyah, dan meminta itu kenapa menafikan keutamaan tauhid? Karena meminta ruqyah itu menafikan ketawakalan kita, ketergantungan kita kepada Allah. Beda dengan orang yang usaha sendiri, meruqyah sendiri, mohon kepada Allah. Perhatikan Pak, perilaku dan keadaan orang yang sedang diruqyah. Enak, tidur aja. Yang ustadznya ngotot, sampai keluar sar apa uratnya. Beda dengan membaca sendiri. Surat Al-Baqarah khatam di rumah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, inna syaitana yafirru minal bayti alladhi tuqra' fi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Beda dengan sekarang ini kita, kemudian kita membaca Qul Wallahu Ahad, Qul A'udzu birabbil Falaq, Qul A'udzu birabbin Nas, kita gosok, kita usap. Wala yatatayyarun, tatayyur, tatayyur itu apa? Menyandarkan nasib sial kepada burung. Kalau dulu orang Arab mau memiliki hajat, ngelepas burungnya. Kalau terbang ke kiri, sial, berarti gak jadi. Kalau dilepas terbangnya ke kanannya, berarti mucur, lanjut. Kalau gak punya burung, cari pohon yang ada burungnya, dilempar batu. Tang, wah burungnya lari kemana? Ya, sialan loh. Ke kiri deh. Dilempar tar, burung ke kanan. Nah, ini mucur, lamaran gayanya. Cool, bisnis, tender, jadi, proyek, oke. Seperti itu. Tapi akhirnya berkembang, Pak. Bukan hanya burung yang disialkan. Ular, orang gila, sampai Nabi pun di kalangan mereka penentang disialkan. Nabi Yasin dikatakan umat penentangnya apa? Qanu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa layamassannakum minna adabun alim. Qalu inna tatayyarna, kami merasa sialan karena kedatangan kalian. Loh, sialan loh, jenggot loh. Jenggot juga disialkan. Iya, sialan loh. Kadok cingkrang. Loh, kenapa, Pak? Aduh, bikin susah di kampung. Ini sialan. Nasallahu alaihi. Hadirin sekalian, perlu diketahui perhatian Rasulullah dan ulama salaf terhadap tauhid dibuktikan Rasulullah SAW memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk mengutamakan apa? Tauhid. Perhatikan ketika Mu'ad bin Jabal diutus ke Yaman. Ya Mu'ad, innaka satati qauma ahla kitabin. Wahai Mu'ad, engkau akan datang kepada ahlul kitab. Falyakun awwalu ma tad'una ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Hendaknya yang pertama kali engkau dakwakan syahadah la ilaha illallah. Dalam lafaz lain, ayyuhidullah, hendaknya mereka mentauhidkan Allah. Perhatikan. Bahkan Rasulullah SAW ketika perang memerintahkan para sahabatnya, termasuk kepada Ali bin Abi Thalib, untuk meratakan kuburan yang meninggi kecuali sejengkal dan menghancurkan patung-patung. Tauhid. La ilaha illallah. Dan Rasulullah sendiri, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi mereka sampai mengucapkan syahadah la ilaha illallah. Malah antum perhatikan bagaimana ulama-ulama sunnah menulis buku tentang tauhid, akidah. Malah di sana ada kitab-kitab sunnah yang judulnya sunnah, yang dimaksudkan adalah akidah, tauhid dan manhaj. Kitabus sunnahnya Imam Ahmad, kitabus sunnahnya anaknya Imam Ahmad Abdullah, kitab sunnahnya Al-Barbahari, kitab sunnahnya Abu Bakar Al-Marwazi. Semua ini ada yang salian menunjukkan perhatian para ulama, terutama ulama A'immatul Madahib. Imam Abu Hanifah memiliki Fikul Akbar. Imam Malik juga sama menetapkan tauhid di dalam berbagai macam tulisannya. Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan juga mereka-mereka A'immatul Hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, dan Ibnu Majah, dan para a'immah setelahnya, semua konsentrasi dan fokus utamanya adalah at-tauhid. Demikian habis. Oke, kita sholat, silakan azan. Insyaallah kita lanjutkan atau pulang habis ini. Kalau pulang, pulang semua. Kalau enggak semua. Siapa yang pulang, awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tiba saatnya untuk menjelaskan الشيء dan seorang muslim sangat layak dan patut untuk takut terjatuh ke dalam syirik. Alasannya apa? Karena Allah mengancam innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mengancam untuk tidak mengampuni kalau sampai mati belum taubat. Bahkan Rasulullah mengumpamakan bahaya syirik. Allah mengumpamakan innahu man yushrik billah fa ka'annama kharra minas sama fa taqtahu tayrun aw tahdi bi umri fi makanin sahih. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, bahayanya itu seperti terjun bebas dari langit disambar oleh angin, diterpa oleh angin, disambar burung, dipatah-patahin, dibuang ke jurang. Kira-kira masih utuh gak? Hancur gak? Terjun bebas kok aja sudah cukup hancur. Ini menunjukkan dari sendiri pelaku syirik itu hancur dunia dan akhirat. Di dunia diperangi oleh Islam, di akhirat diharamkan masuk surga, kekal di neraka, amalnya terhapus. Ini risiko. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Rasulullah SAW menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan tandingan-tandingan dalam sesembahan bersama Allah. Yang kedua, antaqtula waladaka makhafata ayyad ama ma'aka. Kamu membunuh anakmu takut memberi makan. Yang ketiga, antuzani bi khalilati jarika. Kamu berzina dengan istri tetanggamu. Maka Rasulullah mengatakan, minal min akbaril kabair. Dosa besar yang paling besar itu empat. Al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Qatlun nafsil lad bighairi haq, membunuh jiwa tanpa ada dasar. Dan yang keempat adalah syahadatuz zur, saksi palsu. Inilah yang mendasari para ulama, para nabi, rasul, sahabat dan tabi'in, a'immatus sunnah, sangat takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian ada sekalian perintah agar kita berlepas diri dari syirik dan ahlu syirik, itu sudah masyhur. Allah mengatakan, mengomentari tentang Ibrahim, surat Al-Mumtahanah ayat 4. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladhina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan. Telah ada teladan yang baik pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya, yang mengatakan dengan tegas kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah, dan kami ingkar dan telah tegas jelas permusuhan dan kebencian antara kami selamanya. Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah, syaratnya. Dari sini sungguh sangat tidak benar ada keyakinan yang ingin menyatukan semua agama, membenarkan semua agama, menyatukan syirik dengan tauhid. Yang sering saya katakan, tauhid dengan syirik adalah lawan. Iman dengan kufur tidak bisa pernah bisa disatukan. sunnah dengan bid'ah enggak bisa nyampur, taat dengan maksiat enggak bisa bersatu. Kalau antum enggak percaya, sering saya tantang. Pernah ada orang judi sambil zikir. Subhanallah. Dapat kartu as, alhamdulillah. Selesai judi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kafaratul majlis. Yang sering saya contohkan juga, Pak, orang yang paling sempat untuk tahajud siapa? Harusnya pelacur. Karena semalaman enggak tidur kok. Lumayan sambil nunggu pelanggan 2 rakaat tahajud. Tapi ada ceritanya pelacur tahajud. Karena memang taat maksiat enggak bisa nyatu. Sunnah sama bid'ah enggak bisa bareng. Iman sama kufur berlawanan. Tauhid sama syirik ibarat air dengan api. Apa namanya? Betul. Api air saling membunuh. Makanya Allah dengan tegas mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Jadi siapa yang ingin ketemu Allah dengan pertemuan yang baik, amal soleh, jangan menyekutukan sedikit pun dengan Allah dalam beribadah. Termasuk sekarang hadirin sekalian, hal-hal yang dianjurkan kita untuk menghindari karena bisa menjadi peluang terjatuh ke dalam syirik. Yang pertama, berlebihan terhadap orang-orang soleh. Kaumnya Nabi Nuh berlebihan terhadap Wad dan Suwa, akhirnya dibikinkan patung, dikenang, disembah akhirnya. Ya. Apalagi jangankan kiai, Rasulullah aja enggak boleh kok. Enggak ada satupun sahabat yang datang ke kuburan Rasulullah ambil kerikilnya digunakan untuk jimat. Ambil tanahnya digunakan untuk kopi break campuran untuk bikin kopi pagi. Ketika istisqa pun bukan datang ke kuburan Rasulullah teriak-teriak, "Ya Rasulullah, mintalah engkau agar hujan diturunkan sebagaimana engkau pernah meminta ketika hidupmu." Enggak, bahkan datang ke Abbas, pamannya Rasulullah. Sehingga ketika Rasulullah mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu, katakan la ilaha illallah, kamu akan sukses, konsekuensinya dijalankan. Rasulullah ketika hidup enggak mau dikultuskan. Ketika wafat pun Rasulullah sebelum wafat berdoa, "Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad," ya Allah jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Nah, di sini kiai kadang dicium tangannya sampai infeksi. Kumandalah. Minumannya dibuat rebutan. Ya. Habis ini minum ya. Saya ambil. Apa mas? Susu. Susu. Oh, dari mana? Ada arseniknya gak? Alhamdulillah. Cuman kurang panas ya. Oke. Ini kenyataan. Tes loh. Tes. Tes. Tes. Wah. Tes. Waduh. Ada chain-nya kayaknya, Mas. Tes. Nah, udah. Makanya qasidah yang masyhur dikritikin oleh para ulama karena ada unsur ghulu. Ya Rabbi bil Mustafa balig maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'al karami maula ya sal. Ayo semua. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali mulhaqi. Yang paling bahaya hampir di tengah dari qasidah burdah itu, ya akramal khalqi ma liman naludu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Wahai makhluk yang paling mulia, kepada siapa lagi kami berlindung saat musibah menimpa kami kalau tidak melalui perantaraan engkau. Oh, masya Allah. Wa inna min judika dunya wa dharrataha, sesungguhnya sebagian daripada kedermawananmu adalah pemberian dunia akhirat, dan sesungguhnya sebagian daripada ilmumu setara dengan ilmu lauhul mahfud dan catatan takdir. Masya Allah. Tapi karena enggak tahu artinya, asik aja membacanya orang kita, bahkan nangis-nangis saking khusyuknya. Dan memang qasidah burdah ini lafadznya, bahasa Arabnya cukup fasih, mudah dilakukan dengan lagu apa aja sehingga disenengin orang awam. Ya. Yeah. Yang paling mendasar tadi, ya Rabbi bil Mustafa, itu lagu bapak-bapak. Anda yang ibu-ibu, ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana wa ufir lana ma madha, dan seterusnya. Ini ibu-ibu. Ada yang khusus untuk remaja, pakai nge-rap. Ya Rabbi bil Mustafa, balil maqasidana wa bil, ya itu. Ini nge-rap. Bahkan diplesetkan oleh sebagian santri, ya Rabbi bil Mustafa, balil maqasadayana. Ya. Ini hulu. Kemudian Allah juga menegaskan kita dilarang untuk bergantung kepada malaikat. Malaikat yang makhluk hebat saja enggak boleh. Wa qalu takhadha ar-rahmanu waladan subhan subhanaka subhanahu bal 'ibadun mukramun. Tes tes. Ini udah mulai panas. Kam min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'a la tughni shafa'atuhum shay'an tas la tughni an syafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dhana Allah liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat-malaikat yang ada di langit enggak bisa memberi syafaat kecuali atas izin dan ridha Allah bagi siapa aja yang dikehendaki. Termasuk juga yang ditahdir. Tes. Tes. Tes, tes. Tes. Tes. Tes, tes. Okay. Dia beberapa aku atau power dikurangi karena kendala yang itu. Ini aja kipasnya aja dimatikan. Kipas ini kayaknya yang banyak. Ya, kipasnya. Ya. Terutama itu besar itu. Itu besar sekali. Oke, okay, yang ini aja. Baik. Hadirin sekalian, Rasulullah SAW juga menghabarkan kepada kita akan bahayanya syirik. Ya. Bahayanya meniru umat-umat yang musyrikun. La takumu as-sa'atu hatta talhaqa qaba'il min ummati bil musyrikin. Masya Allah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai beberapa suku dari umatku bertemu, sepakat, sama mengambil ajaran orang-orang musyrikun. Wa hatta ya'budul awsan, sampai mereka menyembah berhala. Makanya betul kata sebagian cendekiawan, negara Islam sekarang sedang hamil, suatu ketika akan melahirkan ateis. Dan negara-negara Eropa pun sedang hamil, suatu ketika akan melahirkan Islam. Ya betul. Negara-negara Eropa sekarang sudah mulai banyak masuk Islam. Tapi orang-orang Islam sudah mulai banyak yang kecebur ke dalam penyembahan berhala. Keris dikultuskan, ulama dikultuskan, orang soleh dikultuskan, tempat-tempat keramat digunakan untuk semedi, cari wangsit. Sudah mulai. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in law dakhalu jughra dabbin la dakhaltumu. Kalian akan mengikuti ajaran, tradisi dan juga berbagai macam bimbingan agama-agama lain. Sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Sistem juga, kalau seandainya mereka masuk ke liang hewan seperti biawak, bukan artinya ada orang yang masuk ke liang hewan biawak, enggak mungkin Pak. Maksudnya, ajaran, tradisi, sistem itu, walaupun dianggap mustahil oleh Islam, oleh agama kita, tetap diikuti oleh kaum muslimin. Saya tanya sama antum semua, mustahil enggak di pandangan ajaran Islam perempuan pakai cuman cawat muslimah? Mustahil enggak Pak, orang muslim ulang tahun, Rasulullah diulang tahun nih, happy birthday to you, happy birthday to you, rawahul Bukhari, ada? Tapi anehnya Rasulullah aja diulang tahunin loh Pak, masya Allah. Mustahil loh. Sampai Rasulullah menggambarkan dalam hadis yang lainnya, la ya'tiyanna 'ala ummati ma'ata bani Israil hadwan na'li bin na'li law kana minhum man ata ummahum 'alaniatan lakana min ummati man yaf'alu dhalika. Kalau akan terjadi pada umat ini seperti yang terjadi pada Bani Israil, saking persisnya seperti sandal ketemu pasangannya. Kalau seandainya di antara mereka menzinai ibunya terang-terangan, umatku juga akan menirunya. Saya tanya sama antum, budaya, peradaban, kebiasaan mereka yang tidak ditiru umat Islam sekarang ini apa? Anda tanya sama antum, yang enggak pindah ke Pekanbaru, yang enggak pindah ke Sumatera, apa kebiasaan yang di belahan Eropa sana? Udah hampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah lebih parah. Lebih parah kita. Di negara-negara Eropa itu merokok masih sulit. Ada areanya. Di sini masya Allah. Masjid aja pakai area smoking. Masjid. Anehnya habis merokok gak sholat. Lucu. Masya Allah. Kalau di luar negeri Pak. Saya beberapa bulan lalu ke Hong Kong, ada tas jamaah yang dampingin makan ketinggalan, balik lagi masih utuh, isinya laptop, duit, macam-macam. Coba di sini, nggak ketinggalan aja hilang, hilang, apalagi ketinggalan, langsung dianggap ghanimah, perampasan perang, itu, ya Allah, ini. Dan Islam, Al-Quran juga melarang kita untuk menyembelih untuk selain Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Nazar kepada selain Allah, tidak boleh ke kuburan. Doa kepada selain Allah juga tidak boleh. Fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Ya. Tawassul juga jangan kepada penghuni kubur. Tawassul itu yang benar apa? Tawassul dengan amal soleh, tawassul dengan iman, tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Bukan datang ke kuburan, Mbah, tolong minta nomor tokil, Mbah. Nih, datang ke kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani. Assalamualaikum, Dir. Kue datang dari Sumatera, Dir. Meminta berkahnya, Dir. Kue mau nyalon jadi lurah, Dir. Mudah-mudahan kabul. Nanti kalau udah jadi, kue nadar, Dir. Nyembelih 2 unta di kuburan. Nah, deh. Sama. Kalau sekarang orang yang di pinggir kuburan itu berdoa, ada 3 jenis, kata Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Istighosah, Talkhisul Istighosah. Ada yang meminta kepada penghuni kubur, wahai fulan, wahai Husain, yang orang Syiah ke Karbala, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, kabulkan permintaan saya. Ada yang kedua, yaitu apa? Menyuruh penghuni kubur untuk minta kepada Allah. Assalamualaikum, Dir. Tolong dong, Dir, mintakan sama Tuhan ente, Dir. Ini. Yang ketiga, dia berdoa kepada Allah. Doanya bagus, tapi dia berkeyakinan, saya itu mantep banget kalau sudah berdoa di pinggir kuburan fulan. Ya harusnya kan khusyuk di masjid doa, khusyuk di multazam, khusyuknya di Hijr Ismail, khusyuknya di raudhah, enggak, di kuburan. Nah itu, ini semuanya tidak benar, menyimpang, tapi yang satu dengan yang lainnya lebih berat daripada yang lain. Mencintai sesuatu lebih daripada mencintai Allah, seperti cinta bola. Seumur-umur dibangunkan jam 2, jam setengah 2, enggak bisa untuk tahajud, tapi untuk nonton bola bisa. Syirik enggak? Syirik. Malah yang lucunya, sebelum nonton bola wudu dulu. Mas, tumen mas wudu jam 2, mau tahajud ya? Enggak mas, mau nonton bola. Masya Allah. Gue anggap mau tahajud loh. Subhanallah. Disiapin. Ratindeng, 1 botol kalau enggak cappuccino atau kopi. Dilengkapi dengan 1 bungkus rokok. Syukur-syukur jus samsu. Dan nontonnya pun kalau bisa enggak kedip. Karena takut pas kedip bola masuk. Nah. Waduh rugi mas, 4 tahun sekali. Pas kedip masuk, waduh. Itu. Selanjutnya di Rusalian. Yang juga dilarang oleh yang bisa menjurus pada syirik adalah mengenakan jimat, kalung, akik, keris, pancu onto kusumo, wesi kuning. Bahkan di antara mereka supaya selalu disenengin orang mengenakan ajian Dewi Lanjar. Itu adalah ajian pelet Dewi Lanjar. Ajian gendam, ajian pelet gendam asmoro, ajian pelet jaran goyang, semar mesem, krim yusufa, dan yang lainnya. Ini semuanya masuk ke dalam jimat yang akan menjuruskan kita kepada syirik. Kenapa? Karena pasti kita tergantung sama benda itu. Malah yang lebih parah, dia meyakini inilah yang menjadi sumber keselamatan saya. Supaya cepat naik pangkat. Mengenakan akik Sulaiman. Padahal akiknya, cincinnya Nabi Sulaiman itu cuma 1. Di mana aja ngaku cincin Sulaiman. Sampai sekarung. Itu. Yang benar yang mana? Yang lucu lagi dulu, bapak saya punya keris Nabi Adam. Masya Allah. Nabi Adamnya di mana? Kerisnya sampai Indonesia. Coba. Masya Allah. Aneh aja udah. Tentang masalah ruqyah, ruqyah syar'i boleh dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau dengan mantra-mantra yang kita tidak paham maknanya, enggak boleh. Bahkan mendatangi dukun, Rasulullah mengancam, man ata kahinan fasalu an syai'in la tuqbal lahu salatu 40 yawman. Siapa yang mendatangi dukun kemudian menanyakan sesuatu, maka tidak diterima salatnya 40 hari, Masya Allah, 40 malam. Terus kemudian tatayur, tadi juga dilarang, menyandalkan sial, dan termasuk mengatakan, kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendakmu, ini salah, kehendak Allah kemudian, itu yang benar. Ini, cukup, dan ada yang juga mengandalkan ilmu perbintangan neptu, yaitu hari lahir, lahir bulan Juni, bintangnya biasanya Gemini, ya, orang yang berbintang Gemini, satu, jodohnya, rezekinya, matinya, dihitung semua. Kemudian lahir hari Jumat, apalagi ditambah Jawa, ada Pahing Pon Wage Kliwon Legi. Sekarang Jumat Pon, rezekinya di Kulon, Barat berarti. Matinya di Wetan berarti Timur. Jodohnya di Utara, gendengnya di Selatan. Betul. Ini semuanya kita tidak boleh mempercayainya. Contoh aja di Nusalian, kenapa sebagian orang Jawa Tengah sama sekali tidak mau menikahkan jodoh anaknya yang rumahnya itu utara belok ke barat. Utara. Jadi kalau sekarang calon suaminya jalannya utara ke barat, enggak jadi. Kenapa? Karena orang Jawa itu ngitung nasib mujur siang. Ya. Timur bahasa Jawanya apa? Wetan. Barat kulon. Terus utara lor. Selatan kidul. Karena menikah itu harusnya runut wetan, wiwitan mulai. Baru kulon kelonan. Baru kidul, dudul, baru melar, lor. Lah ini gurung-gurung wis apa? Melar. Ngulon wah, wis. Ngurung-ngurung wis kelonan terus melar, Mas, Mas. Harusnya wiwitan dulu kelonan, dudul, melar. Itu. Paham enggak yang gue omong ini? Kasihan deh lo. Kasihan yang dari Padang. Kagak ngerti. Ya. Oke, saya kira itu. Saya sekarang buka tanya jawab dan syarat-syarat pertanyaan. Satu, jangan sulit-sulit. Ya, satu. Dua, singkat padat. Tiga, terkait dengan materi. Ya, silakan. Ya, waalaikumsalam. Apa? Yang tadi saya sebutin tadi, ya sumpah, ini kan sudah tadi semua. Ya. Jadi saya ulangi lagi, ya dari mulai awal. Payah dong. Satu, ketergantungan kepada para rasul, para nabi dan orang-orang soleh. Dua, ketergantungan kepada malaikat. Itu semua merusak tauhid. Ketiga, berlebihan terhadap orang-orang soleh. Keempat, terfitnah dengan kuburan tempat-tempat keramat. Terus ke berikutnya, silakan antum yang hitung sendiri, menyembelih untuk selain Allah, bernazar kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah yang dia tidak mampu, tawassul dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia, cinta yang berlebihan kepada selain Allah, ya, terus mengenakan jimat-jimat, tabarruk kepada benda-benda keramat, kuburan, dan juga pohon-pohon. Ini termasuk juga yang menafikan tauhid, termasuk syirik, yaitu tatayur. Ini juga sama, dan mengatakan masya Allah wa syi'ta. Jadi sekitar itu ya, cukup. Ada yang tanya? Ya Pak, silakan. Ya, waalaikumsalam. Mimpi. Hadirin sekalian, mimpi di dalam pandangan Islam sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah itu ada tiga. Mimpi yang datang dari Allah, dan itu dianjurkan untuk menceritakan, dan jangan menceritakan kepada orang yang antum cintai dan mencintai antum. Kemudian yang kedua, mimpi buruk dilarang untuk menceritakan karena takut jatuh karena takwil orang tersebut. Apalagi yang antum ceritain orang yang hasad. Yang ketiga, mimpi bagian dari kondisi tidur. Umpamanya antum ngimpi masuk neraka karena tidurnya di dalam mobil parkiran jam 12. Iya, waduh mas, ala ngimpi masuk neraka. Ya iyalah mas, oh, mobil antum panas pengap. Ngimpi jatuh dari gunung, ternyata jatuh dari tempat tidur. Jadi gak usah ditakwil. Ngimpi makan sate karena udah lama kepengen sate gak keturutan. Sampai ngimpi-ngimpi. Ngimpi nikah karena masya Allah pengen nikah gak keturutan. Sampai kayak walimah ketemu jodohnya, ya. Terutama ngimpi naik mobil bagi orang miskin pengen mobil, pengen rumah gede. Ngimpi ya Allah, mbak saya ngimpi mbak, masya Allah rumah besar banget saya masukin. Karena pengen rumah. Sampai ngimpi naik helikopter, karena pengen udah lama naik pesawat. Ya. Seperti itu. Nah. Mimpi seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, setelah putusnya kenabian tidak bisa menjadi dasar untuk menentukan syariat, tapi hanya untuk mempertimbangkan masalah-masalah bimbingan kehidupan. Apa artinya bimbingan? Ya untuk mengarahkan hal-hal yang sifatnya keduniaan, tapi tidak boleh merubah yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Wah mas, ana debet ngimpi haji disuruh ke Gunung Kerinci, haji ke sono ternyata. Gak boleh. Mas, ana ngimpi kedatangan Nabi Muhammad, katanya babi halal buat saya. Makan babi, nyate babi, gak boleh. Jadi ngimpi setelah putusnya risalah, wafatnya Rasulullah, terhentinya kenabian, tidak bisa merubah syariat menentukan halal haram. Ya, hanya untuk menjadi pertimbangan, bimbingan, pengarahan pada hal yang lebih baik. Contoh bisnis, ya. Contoh tadi apa namanya? Kaitannya dengan mencari ilmu, ya. Bimbingan, masya Allah, saya ngimpi ketemu Rasulullah. Udah berarti saya disuruh untuk belajar agama Islam, mendorong saya untuk belajar ilmu hadis, masya Allah, bagus. Ya. Imam Bukhari itu disebutkan dalam satu riwayat, ngimpi menggali kuburan Rasulullah. Akhirnya dia menjadi ahlul hadis. Itu, ya. Apakah gerakan imam mutlak kita ikuti? Ya kalau benar, kalau salah enggak perlu. Kalau enggak sesuai dengan sunnah, kalau kita memungkinkan untuk menghindarkan, kita hindarkan. Kalau enggak mungkin, ya diikutin. Contoh, imam sholat lebih daripada rakaatnya, kita ikutin. Karena enggak mungkin untuk menghindar, kecuali mufaraqah. Makanya Anas bin Malik ketika sholat di belakang Uqbah ibn Walid karena sedang mabuk, sholat subuh 5 rakaat diikutin sampai salam. Habis salam pun masih teler ngomong, masih mau tambah lagi enggak sholatnya? Ya, kamu sudah nambah banyak, kata Anas bin Malik. Tapi kalau kunut, antum bisa menghindar, enggak usah. Apakah jika kita mengikuti sistem demokrasi dalam bernegara merusak ketauhidan? Jelas. Ikhwan, demokrasi itu ialah sistem yang diambil dari sekuler. Sekuler itu memisahkan antara kehidupan dunia dengan agama. Yang melahirkan pemisahan peran agama ke dunia. Agama cuma ngurusin ritual yang parsial dan hanya masalah-masalah individual. Tidak boleh dibawa pada masalah-masalah yang sifatnya sosial. Sehingga mereka mengatakan agama itu adalah masalah individual, bukan masalah kolektif sosial. Masing-masing. Sehingga untuk menetapkan kebenaran dasar demokrasi, suara rakyat, suara Tuhan, itu aja bisa cukup. Gak usah mendengar suara Tuhan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, Taurat, Injil, Kitab Suci. Karena suara rakyat itu sudah pesan-pesan yang diilhamkan Allah ke dalam hati orang tersebut. Lah kalau begini Pak, kira-kira gimana antum? Rakyat mana? Tapi sekarang seluruh manusia sudah tenggelam pada hiruk pikuk demokrasi. Pembenaran demokrasi. Hanyut dalam arus demokrasi. Padahal sampai hari ini, individu, masyarakat, negara belum mendapatkan kebaikan dari demokrasi. Kecuali sing gede gemuk, sing kecil dikurusi. Demokrasi. Ini kan gitu. Sing gede gemuk, sing kecil dikurusi. Ya, rakyat kecil kan kurus sekarang. Iya. Diperes. Tapi gak dikasih hak. Peres pajaknya. Itu yang terjadi. Demokrasi. Sing gede gemuk, sing kecil dikurusi. Yang paling berbahaya lagi, bebas berpendapat, berkumpul, berserikat. Yang dasar mereka dari rakyat kepada rakyat untuk rakyat. Muter. Siklus berantai seperti teori IPA. Ayam makan jagung. Jagung jadi kotoran. Kotoran dibuat pupuk, tumbuh jagung lagi, dimakan ayam lagi. Itu saja, enggak ada Tuhan. Gak ada Allah, gak ada agama. Karena ayam itu lahir dari jagung. Ini gimana enaknya nih? Kan gini ya, manusia melahirkan dibuat pupuk jagung. Jadi jagung dimakan ayam, ayam dimakan manusia. Itu muter. Itu teori apa di matematik? Apa namanya mas? Iya, subhanallah. Jadi mulai Darwin, rantai manusia, semuanya ini sebetulnya teori-teori sekuler, ingin menjauhkan orang dari agama. Dan ini aja. Coba bayangkan Pak, berapa puluh, berapa abad, berapa ratus tahun teori Darwin ini salah dibiarkan menjadi ilmu pengetahuan. Coba bayangin, demi suatu ideologis untuk menjatuhkan Islam. Dan di Indonesia juga kan banyak kan, antum gak berasa. Contoh, anak-anak kecil sejak umur TK aja sudah dilatih untuk benci Islam. Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya. Yang meletus balon apa? Yang meletus apa? Icu, hatiku sangat kacau. Loh, Islam itu bikin kacau aja. Tinggal empat pegang erat-erat. Apa? Merah, kuning. Apalagi nyanyi yang jelas-jelas mengajak untuk membenarkan ajaran Kristen. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali, kiri kanan. Anda lihat Messi ketika berhasil nembak bola. Kulihat saja banyak pohon apa? Nah, kenapa cemara? Padahal Sumatera banyak pohon sawi. Apalagi di Jawa pisang. Dan cemara itu pohon imporan, enggak banyak. Lihat, ditanamkan untuk mencintai pohon cemara, pohon natal. Dicinta, dibiasakan untuk beribadah. Naik. Ya. Apakah jika kita, tolong jelaskan hukum memajang foto di dalam rumah. Rasulullah SAW mengatakan innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk rumah yang ada gambarnya termasuk foto dan anjing. Titik. Wis enggak usah banyak-banyak. Nanti anak tambahin malah salah. Oke. Apa saja ciri dukun? Nah, satu, perhatikan. Tampilannya jelas tidak seperti saya. Iya. Wah, terus Ustadz ini tampang dukun ini. Kurang ajar ya. Ya. Dukun, wa ma adraka ma dukun. Di Indonesia ini ada empat orang yang paling sulit dibedakan. Mending bedakan koruptor, maling, copet, sama perampok. Siapa empat? Dukun, paranormal, kiai khos, orang pinter. Dukun menurut istilah orang kampungnya. Paranormal menurut istilah medianya. Orang pinter menurut istilah orang gobloknya. Kihos menurut pesantrennya. Ujung-ujungnya dukun. Cirinya satu, kalau mengobatin selalu menanyakan nama antum dan nama bapak atau ibu antum. Dua, menanyakan hari lahir antum kadang-kadang. Tiga, mengajari doa-doa mantra-mantra yang tidak bisa dipahami. Empat, meminta bekas-bekas dari antum, entah bekas kopiah, katok dalam, paling-paling manjurnya, katok dalam sama BH. Itu paling manjur untuk jimat. Ketiga, biasanya menyuruh antum untuk ngubur sesuatu di depan rumah, di dalam rumah, atau dimanapun. Enam, menyuruh untuk antum untuk menghindari sesuatu. Mungkin tidak makan sekian hari, tidak minum sekian hari, tidak mandi sekian hari, suruh tapa sekian, suruh di sini. Bahkan ada salah satu calon lurah datang ke dukun supaya jadi disuruh tidur 3 malam di atas kuburan sambil telanjang. berendam di sungai Ciliwung 3 hari. Oh, coba bayangkan, hanyut gak jadi wali kota. Itu seperti itu. Ya Allah, ini ciri-ciri. Intinya antum supaya lebih jelas baca buku saya, judulnya membongkar dukun sakti berkedok wali, ya, tipu daya dukun sakti berkedok wali. Ini ciri-cirinya. Dan kadang-kadang nebak-nebak dan selalu tepat. Wah mas, mobil kamu yang kamu parkir itu salah parkirnya, yang Innova. Waduh, kok tahu ya, padahal mobil di luar, ternyata ada CCTV. Lah orang awam, apalagi zaman dulu kan, CCTV itu gak terkenal sama sekali. Kasih CCTV, oh teman kamu tuh, yang baju kuning tuh suruh masuk, loh tahu juga nih mbak, hebat, Masya Allah. Ustaz, bagaimana cara berdakwah kepada orang tua yang menjaga adat istiadat? Saya punya buku kecil judulnya, Langkah Praktis Mendakwai Keluarga. Ikhwan, siapa yang ingin mendakwai orang tua, satu langkah utama pertama, jaga kehormatan dan kemuliaan orang tua, tetap ya. Kemudian yang kedua, antum gunakan metode persuasif, hindarkan anarkis, ajak bicara sesuai dengan kemampuan akalnya. Antum orang tuanya kampung aja ngomongnya bolak-balik bahasa Arab. Bapak ini enggak ngerti manhaj. Oh, apa manhaj ini? Bapak ini harus betul-betul Pak mati di atas akidah yang sahihah. Lalu apa neh? Ngomongnya pun kadang-kadang dicampuri bahasa asing. Nggih. Ini semuanya hindarkan. Khatibun nas ala qadri uqulihim, ajak bicara orang sesuai dengan kemampuan akalnya. Ya, bahasa umum aja, bicara ngobrol tentang masalah-masalah umum, baru pelan-pelan memfokus. Itu insyaallah lambat laun orang tua antum bisa mendapatkan hidayah. Dan antum harus sabar. Jangan frontal, jangan tergesa-gesa. Pau haramnya ispa langsung dikumpulin celana orang tuanya, digunting IKB. Masya Allah, bapaknya mau kondangan gak nemu celana. Aduh, anakku ini bapak, kenapa? Pak, waduh, celana aku digunting IKB karo anakku. Itu, ini gak benar. Lihat ini, pendekatan, kasih buku. Kalau memang dia suka baca buku, kalau enggak visual, kaset. Alhamdulillah sekarang ada TV-TV, belikan aja TV parabola, nonton udah. Enak antum, dakwah sambil tidur antum. Modal TV tok. Barang siapa mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh dulu, dan bla bla. Apakah riya termasuk? Iya, betul. Ikhwan, seluruh dosa selain syirik berarti riya masuk. Karena Rasulullah SAW mengatakan, akhwafu ma akhwafu alaikum minasyirkil aswar. Yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Jadi tanya, waqila ma syirkul aswar ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan syirik kecil? Ar-riya. Ketika melaksanakan walimahan dan proses hingga resepsi banyak mengandung unsur tatayur, tahad, ya, tidak mampu menentang orang tua karena juga takut dosa. Ya, sudah mau apa lagi antum? Sudah walimah, ya, tinggal tobatnya. Sudah ya, sudah walimah, antum tanyain, tobat aja, taubatan nasuha. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, karuniakan kepada kami taubat sebelum mati. Apakah boleh berkorban di masjid sunnah yang jauh dari rumah ana, sedangkan dalilnya berkorbanlah di tempat kamu tinggal? Emang ada hadisnya itu? Ada enggak, Pak? Hah? Berkorbanlah di tempat kamu tinggal. Ada? Enggak ada. Allah hanya memerintahkan fasholli lirabbika wanhar. Di mana aja. Cuman memang secara umum zakat, sedekah, apapun itu berikan yang terdekat. Makanya Rasulullah ketika memerintahkan Mu'ad, ya, zakat tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim, diambil dari kaya mereka dikembalikan kepada miskin mereka kalangan. Ana mau bertanya, ya enggak apa-apa, silakan. Cara-cara menanamkan tauhid pada anak, ya gini. Ikhwan, anak dikatakan oleh Rasulullah kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Makanya orang tua harus sejak awal menyibukkan tauhid. Menanamkan tauhid. Terutama raditu billahi robba wa bil islami dina, itu diulang-ulang. Makanya dulu di sekolah-sekolah itu sebelum masuk kelas baca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammad, itu terus sambil ditanamkan maknanya. Saya ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabiku, terus diulang-ulang. Nah, lalu mulai dikenalkan tentang makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini kira-kira umur TK. Nah, selepas TK mulai rukun iman, rukun Islam. Kita kenalkan secara global, adapun sholat rinci. Dan sudah mulai pelan-pelan kita kenalkan di mana Allah. Allah ada enggak? Ada di mana? Umat Islam di dalam menjawab itu terbagi menjadi empat kelompok. Yang pertama menjawab dengan jawaban surat Al-Hadid ayat 4. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam summa istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ini jawaban ahli sunnah. Kalau ditanya Allah di mana, jawaban ahli sunnah tidak usah nambahi ngurangin surat Al-Hadid ayat 4. Yang kedua, di mana-mana. Ayatnya mana? Enggak ada. Hadisnya di mana? Enggak ada. Di mana-mana. Di sekolah ada, di masjid ada, di toilet ada. Tapi kalau berdoa ternyata begini, ya Allah, loh, ngapain ente? Kenapa? Kenapa enggak berdoa begini? Karena di mana-mana kan, Rabbana atina. Ya. Bisa saja di belakang. Tapi subhanallah, ya Allah. Berarti ini menunjukkan Allah itu di atas. Dan enggak ada yang bisa bantah. Ketika ditanya, "Mas, Rasulullah ketika Isra Mi'raj ketemu Allah di mana?" Eh? Di Gua Selarong. Di bukit tinggi. Gua Jajar. Di Sidratul Muntaha indah Jannatul Ma'wa, di sanalah arasy. Terus Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy stawa. Sidratul Muntaha, surga, di atas surga paling tertinggi Firdaus, kemudian pucuknya adalah wasilah, yaitu surga yang ditempati Rasulullah. Setelah itu ada air, di atas air ada arasy, Allah bersemayam di atas arasy. Clear? Itu. Ustaz, apakah seseorang lajang? Iya. Yang tidak menikah karena takut harta tidak cukup, itu menunjukkan lemah tauhid. Lemah tauhid, lemah syahwat. Antum. Ya Allah. Ikhwan, antum mari kita buka surat Ad-Dariyat tadi ayat 56. Biar antum mantep. Surat Adz-Dzariyat ayat berapa? 56. Mana ni Adz-Dzariyat? Supaya antum tidak gamang, tidak galau, sehingga sampai sehingga tiap hari ngeluhnya, ya Allah ya Rabbi, wis tuwa-tuwa enggak rapi-rapi. Paham enggak yang saya omongin tadi? Oke. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau antum merealisasikan ibadah benar-benar, puncaknya tauhid termasuk nikah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Saya tidak pengin mereka ngasih aku rezeki, ngasih aku makan. Innallaha war razzaqu dzul quwwatil matin. Allah dat yang maha memberi rezeki. Udah. Lo kenapa takut? Makanya tadi Rasulullah memasukkan dosa besar, paling besar, antaktula waladaka makhafata ayyat ama ma'aka, kamu bunuh anak takut memberi makan. Enggak boleh. Mas, antum takut berapa lama di dunia? Eman banget. Cuman 70 tahun enggak kawin. Rasulullah mengatakan a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Dan sampai hari ini belum aku pernah lihat orang yang kelaparan mati, enggak makan. Orang yang sekarang ini memang betul-betul enggak pernah. Yang ada orang itu dibikin takut dengan keadaan sendiri. Takut dengan keadaan sendiri. Karena terlalu terobsesi dan halusinasi. Contoh ibu-ibu takut ngadepin hidup, nyukulain anak. Anak baru masuk TK yang dipikirin masuk UI. Ya repot. Nah ini yang terjadi. Makanya kita harus memahami hakikat dunia dengan sebenar-benarnya. Hakikat dunia. Anda meyakin yang di tangan Allah itu awet. Yang di sisi Allah itu banyak, melimpah. Yang diberikan Allah kepada kita itu bagian kecil. Oleh karena itu, sambil berusaha, tawakal lebih banyak mengejar yang punya rezeki, yaitu Allah, daripada antum mengejar rezeki. Yang terjadi orang sekarang ini apa? Sering dan banyak mengejar rezeki, kurang mengejar yang punya rezeki, yaitu Allah. Allah sering ditinggalkan, ditelantarkan, dikecilkan. Itu yang membuat dia itu tidak bisa mengatasi hidup. Sementara Allah mengatakan kok, walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum ma'ayish qalilan ma tashkurun. Aku telah bikin kalian makan mapan di muka bumi dan saya jadikan ma'isyah masing-masing, tapi sedikit sekali yang bersyukur. Masing-masing ada kok, masyaallah. Dan subhanallah Pak, ma'isyah itu unik. Allah bisa membuat hati orang itu mencintai profesinya. Dipandang orang lain susah, menurut dia enak. Coba guru memandang orang yang sekarang ini dagang di pinggir jalan, di pasar. Aduh, susah banget jadi pedagang. Katanya pedagang, aduh ribet banget jadi guru. Gitu. Si pedagang mencintai profesi dagangannya, si guru mencintai gurunya, keguruannya. Ini indahnya Allah menjadikan sumber rezeki. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung. Masya Allah Pak, burung itu enggak pernah stres. Aku nanti dapat rezeki mana? Padahal burung itu gajinya per hari. Besok enggak ngerti. Antum jamin per bulan kok. Bagi burung yang paling penting aku usaha mengepakkan sayap. Soal di pohon ini ada ulat, itu saya serahkan kepada Allah. Terbang di pohon ini dapat 3 ulat, ini dapat pulang jam 8 sudah kenyang, berkicau lagi sama istri suami. Dan antum jam 9 malah patuh. Ini kalah memburung. Padahal burung mudah patok sama ceket. Dan rezekinya pak terbatas. Ulat-ulat aja. Gak ada ceritanya. Waduh kehabisan ulat. Kayaknya ada pangsit nih. Enak. Enggak. Loh sekarang anak tanya sama antum. Yang gak bisa masuk ke perut manusia apa? Loh. Ulat dipepes. Ikan masuk. Rumput. Apa yang gak di ini. Sampai masuk Allah. Dedek aja masuk perut manusia. Makanya kepengemukan sapi di Indonesia lambat, beda dengan di Australia. 5 bulan sudah gede, di sini kuntet. Kenapa rebutan manusia makanannya? Tapi kenyataannya masya Allah, qalilun min ibadiy syakur, sedikit sekali hambaku ini yang bersyukur. Lihat lele pak, makanannya pak paling banter kotoran antum, itu aja gendut-gendut, giliran gendut siapa sih mecel? Antum yang makan lagi-lagi masya Allah, ayam antum, kambing antum, subhanallah. Tapi yang paling ingkar siapa? Manusia. Makanya pak, kambing itu kalau mau bisa ngomong cengkel sama kita. Gue disembelih tiap hari kagak sholat, lo kurang ajar. Gimana manusia? Gantian, lo yang gue sembelih, gue yang sholat. Gitu. Mau gak? Kan gitu kata kambing. Emang sebelah enak enggak pak? Sakit loh. Ayam berapa ribu, kambing berapa, sapi, subhanallah. Untuk siapa? Manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan seluruh yang ada di muka bumi untuk manusia, untuk kalian. Tapi ya di manusia paling ingkar. Apa ini? Mabsat keluar dari tema. Mana yang lebih utama membangun masjid daripada membangun ponpes? Ya kalau enggak ada masjid, masjid dulu baru ponpes. Ya mana ada ponpes enggak ada masjidnya? Lucu. Ini unik. Ya, ponpes bid'ah. Artinya ponpes yang baru menyelisihi yang ada. Namanya pondok itu, Pak. Cikal bakalnya awalnya Pak masjid, baru mengembang sayap. Sebelah kanan rumah imam, sebelah kiri rumah pesantren, depan rumah guru-guru. Nah, itu kan gitu dulu pesantren sejarahnya. Maka ada unsur yang tidak boleh tidak, unsur 7 pesantren yang harus dimiliki. Masjid, asrama, lokal, rumah kiai, rumah guru. Terus apa lagi? Tempat kantin, tempat makan. Terus tempat murojaah itu cabang iman terendah menyingkirkan penghalang dari jalan. Bagaimana hukumnya orang yang sengaja bikin penghalang jalan? Saya katakan ini termasuk dosa-dosa sosial. Orang menganggap dosa itu cuma minum khamr judi. Enggak pernah ngeh kalau bikin polisi tidur dosa-dosa besar. Walimah di jalanan dosa besar, subhanallah pak, jalan utama diambil separuh. Emang antum sendiri yang bayar pajak? Orang lewat terganggu, dosa pak. Apalagi polisi tidur, dosanya pat gulipat. Pertama menghina polisi tidur terus. Orang ajar loh, gue tugas kepanasan lo ngomong tidur. Terus berapa orang yang jatuh peleknya? Ya, melengkung, jatuh, pahanya putus. Ya Allah, kalau antum sekarang mau bikin polisi tidur, konsultasi sama Dishub, ada kriterianya pak, jalan mana yang boleh, kemudian ketinggian, lebar. Kalau antum sendiri ngawur, tingginya tinggi kecil, kan nyelakain orang itu kecil tinggi, nggak dikasih marka kan? Mantap. Katanya dia ambil duduk di samping, syukurin. Kapok loh gitu. Ya Allah, ini kok jadi membentuk mental SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Gitu. Gimana ceritanya? Termasuk tablet di tengah jalan, enggak boleh. Ya? Karena anak pernah betul-betul merasakan pahitnya. ada tablek maulidan Pak di tengah jalan, ditutup semua, anak berangkat kajian, semua jalan buntu, akhirnya kajian saya bubar. Gitu kan gitu. Emang dia aja yang mau ngaji, gue juga mau ngaji. Ini maji. Batal enggak apa-apa. Coba yang mau lahiran, coba yang spot jantung. Sekarang diangkut ambulan, muter sono muter sini, putus jantungnya di tengah jalan. Gitu, mati dia. Siapa yang dosa? Ya Allah, Pak. Mengganggu orang dengan paku, kerikil, curi kecil aja enggak boleh, apalagi motor, apalagi angkot, apalagi truk, apalagi tenda. Itu Islam dalam memahami al-muslim man saliman muslimuna min lisani wa yadi. Yang namanya muslim adalah orang muslim yang lain selamat dari gangguan tangannya sama lisannya. Kenapa lisan sama tangan? Karena surga neraka banyak ditentukan oleh lisan sama tangan. Lihat ibadah mana yang tidak terikat oleh lisan sama tangan. Maksiat mana yang juga tidak dipengaruhi lisan sama tangan. Selalu ikut. Judi, lisan tangan ikut. Mencuri, lisan tangan ikut. Berzina, lisan tangan ikut. Sholat, lisan tangan berperan. Makanya ditentukan lisan tangan. Maka jaga dengan baik. Ustaz, apakah seorang, ya udah, ini terakhir, kagak boleh tanya lagi, udah capek. Yang terakhir sulit juga pertanyaannya, bagaimana sikap kita dijulukin Wahabi? Tenang saja, udah selesai, wassalamualaikum. Mas, Rasulullah aja dikasih gelar, lihat, tadi ayat saya baca surat As-Saffat 35-36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka ketika dikatakan la ilaha illallah menyombongkan diri. Wajar mereka kaku, angkuh, sombong, nantang. Itu sudah kawan bayi ini penentang dakwah tauhid. Jangan kaget. وَيَقُولُونَ إِنَّا نَتَارِكُوا آلِيَتِنَا لِشَائِرٍ مَجْنُونَ. Mereka mengatakan, apakah kami meninggalkan sesembahan nenek moyang kami hanya karena tukang syair yang gila itu? Loh, Rasulullah aja dikatakan syair majnun. Majnun, gila loh. Ya Allah, Pak. Mas, ini mas, saya tanya. Kalau tukang sapu dikatakan gila lo, enteng enggak resikonya? Tapi kalau direktur yang dikatakan gimana? Sama-sama padahal. Lebih berat lagi kalau yang dikatain itu Rasulullah. Tapi Rasul tetap wali rabbika fasbir, untuk membela agama Tuhanmu yang sabar. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan, sesembahan kami dan sesembahan nenek moyang kami hanya karena ajakan tukang sihir, tukang syair yang gila itu? Kalau kata orang Sumatera, si gila itu subhanallah, diolok-olok, dikata-katain, tapi Rasulullah tetap dakwah, tetap menyampaikan risalah. Lihat penutup. وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون وقالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Nabi Yasin dikata-katain, yang sial, yang ini, tetap dakwah. Nabi Nuh dikatain tukang sihir, tapi tetap, antum siapa? Terus dikatain Wahabi, aduh, kenapa emang? Rasa lo Wahabi penguk. Tenang, yang penting enggak penguk. Hadirin sekalian, curukan negatif, gelar cibiran sudah biasa dihadapin orang-orang soleh. Wa idza marru bihim yadghamazun wa idza qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Ketika mereka ketemu orang-orang mukmin, mengetawakan. Ketika kembali ke rumahnya bersama keluarganya, kita jadi bahan cibiran. Nas. Ya, antum mau supaya enggak dikatakan Wahabi, lakukan 4. 1, antum merokok. 2, antum ikuti berbagai macam acara tradisi. 3, antum ikut ziarah Wali Songo. 4, lakukan tawasul ke kuburan-kuburan orang-orang soleh. Selesai. Selesai. Sambil rajin-rajin selawatan. Yang tadi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ufil lana ma madha ya wasi'al karami. Ayo bareng-bareng. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Ini salawat Badar. Apal mereka walaupun enggak tahu perang Badar. Yang penting apal salawat Badar. Ilahi las tulil firdaus siahna. Eda. Wala aqwa ala naril jahimi tomboati ikulimo. Antum insyaallah aman. Silakan. Syukur-syukur tambah lir ilir tanduri usumilir. Itu lagu sama dengan seluku-seluku batok batoke elailo. Si Romo menyang Solo, loh oleh payung motor tak jentit lololoba yen obah medeni bocah. Nah, itu sama. Ya. Toto diroku mitir bedah ing pinggir tondo mono rumah tono kanggo sebo mengko sore. Itu pas. Insya Allah langsung Wahabi hilang. Antum lihat di YouTube, gelar saya yang paling keren apa? Gembong Wahabi. Itu paling keren. Ya, dan nomor satu saya. Itu mau apa? Ya, sudah resiko. Oh, masing-masing itu ada resikonya. Renang ada resikonya enggak? Tenggelam. Jalan, naik motor ada enggak resikonya? Ketubruk. Naik pohon, ada enggak resikonya? Jatuh. Dan gak mungkin tukar-tukar. Masya Allah mas, gara-gara aku naik pohon, tenggelam. Yuh, aneh sampean. Ini lucu, tenggelam. Mas, aduh. Anak tadi gara-gara nyetir mobil, tenggelam mas. Gara-gara renang ketubruk mobil. Aneh. Enggak. Resikonya yaitu. Bismillah. Ya. Ya, intinya tuduhan kok. Kan nodo, orang nodo boleh-boleh aja. Tapi fakta berbicara gitu. Bismillah. Oke. Demikian silakan antum pulang. Ya, sudah boleh pulang. Saya juga udah capek dan bosan melihat antum. Kita berdoa mudah-mudahan kita malam hari ini diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat dan selalu memberikan karunia kita sabar dan istiqamah memegang bara api sunnah. Moga-moga pertemuan ini menjadi pertemuan yang dirahmati Allah dan perpisahan kita perpisahan yang dijauhkan dari Allah, dijauhkan Allah dari keruh hati dan perpecahan. Semoga pesan ini masjid ini cepat selesai. Ana juga takut ini. Jangan-jangan jatuh atapnya. Ana tadi kira bolong, tadi ternyata udah nutup. Kita juga ajak kepada kaum muslimin sekitar Dumai, tempat minyak, masuk ada masjid begini itu loh. Malu gue. Ya, bener deh, sebagai orang Jawa malu kita. Ya mudah-mudahan ada yang tergerak menyelesaikan masjid ini. Sehingga tahun depan sudah selesai. Ya, tahun depan anak kesini udah selesai. Kalau belum selesai, anak gak mau ngisi di sini. Ya, bener deh ya. Pokoknya gak mau di sini udah. Malah-malah kalau syukur-syukur sudah tingkat. Amin ya. Begitu juga mungkin tempat pendidikannya, supaya anak-anak kita bisa kita didik sesuai dengan kurikulum yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Gitu ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.